Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inastaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menyinggung tentang al-fara'id. Apa pengertiannya? Dan sedikit menyebutkan tentang fadilahnya dan alasan kenapa kita na'amurakallahu fikum harus ihtimam dalam mempelajari bidang ilmu yang satu ini. Ikhwani fitnah ma'arahmukum juan barakallahu fikum. Kemudian ma'alif rahmu ta'ala menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ini. Na'amurakallahu fikum. Ikhwani fitnah ma'arahmukum juan barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga hadisnya Usamah bin Zaid dan beberapa hadis yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah. Dan insyaallah kita akan mulai baca satu persatu hadis yang disebutkan oleh ma'alif rahimah ta'ala di dalam babul fara'id. Wal ma'alif rahimah ta'ala Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fawa li aula rajulin dzakar. Khalifah rahimah rahimakumullah. Ini adalah hadis yang melengkapi ayat dari ayat-ayat mewaris, di mana dengannya akan lengkap maklumat miras, maklumatul mewaris lengkap. Na'amurakullah, baik dalam masalah na'amurakullah ashabul furud, ashabul asabah, ya khalifat entah marah mengkumcian barakullah fikum. Nah, juga masalah haji. Ya qalibit rahmukum. Ya. Qalibit rahmukum syai'an barakallahu fikum. Sehingga ini disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala. Ya. Dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang melengkapi. Ya. Mabahis pembahasan masalah warisan. Qalibit rahmukum syai'an barakallahu fikum. Jadi kalau paham ini ya. Tiga ayat. Ya. Ayat An-Nisa ayat 11. Ayat. 12 ayat 176 dan hadis ini ya, yeah. Maka insyaallah na'amarakallahu fikum tahu semua na'amarakallahu fikum hukum-hukum warisan, baik masalah ashabul furud ya, yeah. Ashabul asabah juga masalah hajib. Tiga ini na'amarakallahu fikum yang dibahas di dalam na'amarakallahu fikum ilmu fara'id berkaitan dengan hukum-hukumnya. Jadi kalau sampean amarakallahu masuk dalam bahasan ilmu fara'id, itu amarakallahu ada dua pembahasan. Pertama tentang hukum. hukum itu hanya sekitar tiga ini saja. Iya, ashabul furud, ashabul awsafa, hajj. Nanti pernik-perniknya banyak nanti. Tapi ada tiga ini nawarakallahu. Yang kedua tentang nawarakallahu hisab, hisabul faraid. Nih, nawarakallahu itu. Ya kali bentah makmu juga ada tiga. Iya. Bukan banyak-banyak nawarakallahu, tapi nanti bentuknya banyak nawarakallahu. Yang pertama ta'sil, tashih dan qismatu tarika. Nawarakallahu. Gitu ya. Kali bentah makmu. Kita sebutkan untuk menyemangati kalau barisan itu nawarakallahu fikum. Ya segitulah masalahnya gitulah. Berarti kita cuman nawarakallahu fikum berupaya untuk mengenal enam hal saja. Ini ya. Tiga dari masalah hukum-hukumnya, tiga dari masalah apa? Pembagiannya. Kan gitu ya. Nawarakallahu. Berarti enggak banyak ya. Insyaallah bisa. Hadi baik entah marah mukmujan barakah. Naam. Ikhwani fillah rahman wa rahmak mujan barakallahu fikum. Wal murad bil faraid dan yang disebut dengan faraid hiya as-sittul mansus 'alaiha fil Qur'an, yaitu enam bagian yang dinaskan di dalam Al-Qur'an, enam kok. Ya khali bin rahmah rahmukum jami'an barak. As-sittul mansus 'alaiha fil apa? Fil Qur'an. Khali bin rahmah rahmukum jami'an barak wa fikum. Wa ya, yang pertama an-nisfu. Ya. Diqouli ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Nisfu. Separuh. Ma barakallahu fikum. Yang kedua ar-rubu'u, seperempat. Diqouli ta'ala walahunna ar-rubu'u mimma taraktum. Ya, yeah. Ar-rubu' seperempat ya. Nawarakallahu fikum. Yang ketiga as-sumunu. Diqouli ta'ala sumun seperdelapan. Seperdelapan. Diqouli ta'ala wa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum. Nah, yang keempat as-sulusani, 2/3. 2/3. Ya. Diqouli ta'ala wa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna as-sulusa ma tarak. Sulusa ma tarak. Kan mudhaf ya, jadi nunnya dibuang karena mudhaf. Ya, nawarakallahu sulusan. Yang kelima as-sulus. Ya, sepertiga. Liqouli ta'ala fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Sulus ya. Yang keenam, yang terakhir as-sudus. Ya, yeah. 1/6. Nawarakallahu fikum. Diqouli ta'ala fa in kan lahu ikhwatun fali ummihi sudus. 1/6. Hadi bin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Hadi hiya as-sittul mansus 'alaiha fil Qur'an. Ini ya bagian-bagian yang dinaskan ada 6 dalam Al-Qur'an. Hadi bin rahmah rahmukum. Wa hunaka ma sabata bil ijtihad, dan di sana ada bagian yang ditetapkan dengan ijtihad. Ya. Yeah. Apa itu? Wa wasulusul baqi. Ya, yeah. Sulusul baqi. Ada sulusul baqi, ada sulus wal baqi. Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Ada nama rakalah sudus wal baqi, nanti ada pembahasan. Nah ini sulusul baqi. Ya, sulusul baqi ini yang ketujuh berarti. Lakin hadza sabitun bil ijtihad. Ini ditetapkan dengan ijtihad. Ikhwali fi dinillah wa rahmukum syai'an barakallahu fikum. Lil untuk ibu fil gharrawain. Tulis saja nanti apa itu warwan ya, nawarakallahu kita itu ya. Fil qorrawain walil jad fi ba'di akhwa fi ba'di ahwalihim al ikhwa. Nama rokalafu dan untuk kakek pada sebagian kondisinya bersama dengan saudara-saudara, yaitu saudara sekandung atau saudara sebapak. Jadi kalau abah kakek bersama dengan saudara seibu, maka sepakat para ulama bahwasanya saudara seibu itu mahjub dengan kakek. Mahjub itu terhalang, paham ya? Terhalang. Khairin rahimakumullah. Sampai sini paham? Sementara ini. Jadi ada berapa? Ada 6. Al-mansus alihah fil Qur'an. Nawarakallahu. Dan 1 ya, itu hasil ijtihad. Ya. Yang mansus 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, ya, 6 ya. Ditambah 1 nawarakallahu sulusul baqi. Maksud sulusul baqi, sulusun minal baqi. Kan? Sulusun minal baqi. Yaitu 1/3 dari sisa. Gitu. Nawarakallahu. Paham ya? Itu dulu nawarakallahu. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk dijelaskan. Nawarakallahu. Karena ikhwan telah mengkemudian barakallahu fikum. Ya, pembahasannya butuh nawarakallahu fikum. Pembahasan yang khusus. Ya. Khalifitun rahmatullahi. Sekarang, ucapannya. Al-hikul fara'idho. Al-hikul fara'idho. Berikanlah ya bagian-bagian tersebut ai masa bakadikru, yaitu bagaimana yang telah disebutkan tadi amarakallahu bi ahliha, kepada yang berhak ya. Ya qalibun rahmatullahi wa huwa asnafun minal warathah namarakallahu fikum ya wa huwa asnafun, dan itu hanya berapa golongan saja dari kan ahli waris. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa qabla dzikriha, ya. Sebelum kita menyebutkan itu, nah, warakallahu fikum, ya. Kita akan sebutkan terlebih dahulu, nah, warakallahu fikum, siapa, ya, ahli waris, ya. Dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Ya. Ini mudah-mudahan bisa memudahkan, bisa memberikan gambaran kepada kita secara utuh terkait dengan ya, siapa yang berhak ya, untuk mendapatkan bagian-bagian tadi. Nah, warakallahu fikum. Ya. Jadi sebelum kita sebutkan itu, kita sebutkan ahli waris secara utuh, yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, gitu ya. Nah, warakallahu fikum. Ini siap dihafalkan ya, insya Allah ya. Siap dihafalkan. Ikhwanifidun rahmatullahi wabarakatuh. Al-warisuna minar rijal. Sekarang, ahli waris dari kalangan laki-laki. Nawarakallahu fikum. Ya. Ada 10 secara global. Nawarakallahu fikum. Al-warisuna minar rijal asyaratun al-jmal wa khamsata asyara ala tafsir. Namarakum. Ada 10. Ya. Yeah. 10 golongan. 10 golongan amarakulahfikum. Secara terperinci. 15 secara. Seluruh golongan secara apa global. 15 secara tafsir. Namarakulahfikum. Kali bintang rahmatullahi. Yang kita sebutkan secara apa? Secara global dulu. Namarakulahfikum. 10. Ya. Yeah. 10. 1. Ya qalifin rahmatullahi wa barakatuh. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ibnu, anak laki-laki. Ya. Yeah. 2. Ya. Yeah. Ibnul ibni. Ibnul ibni ditulis saja nam. Wa in nazalat mahdzukur. Ibnul ibni wa in nazala bi mahdzukur. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, walaupun turun, ya, berarti dari jarur laki-laki. Ya, nawarakallahu. Ya, kayak ini, ibnul ibni, anaknya anak dari cucu ya, cucu ya, anaknya anak, ya, turun lagi ya, nawarakallahu fikum. Cicit, ya, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, gitu ya. Naam warakallahu fikum. Kemudian ibnu, ibni, ibnil ibn. Nawar. Ini semuanya nama masuk. Ya, anaknya cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Gitu ya. Terus ke bawah naam warakallahu fikum itu. Ini namanya apa? Wa in nazala fi mahdi dzukur. Ya, paham ya? Ini enggak ada orang tulis biar aja di ilustrial Pak gitu ya. Enggak masalah ya. Lebih bisa dipahami ya naam warakallahu fikum. Yang ketiga, al-ab bapak, naam warakallahu fikum. Yeah, al-ab bapak. Yeah. Khalifah bin Rahman rahmukum. Yang keempat, al-jad. Al-jad itu abul ab. Yeah, abul ab, bapaknya bapak. Naam warakallahu fikum. Ini wadah ini. Kalau kita semuanya tahu. Nggih, kakek kita tahu. Nggih. Tapi kalau ke atas lagi namoroko buyut kadang-kadang saya enggak tahu ya, namoroko. Enggak tahu ya. Tahu buyut antum? Saya tahu ya. Enggak menangi ya namoroko. Enggak mendapat. Khalifah rahmah rahmukum. Nah, al-jaddu wa in ala bi mahdi dzukur. Meskipun naik murni dari jarur laki-laki. Berarti mencakup ya. Abul ab ya, yeah. Bapaknya bapak, ya. Yeah. Kemudian ab abil ab bapak, bapaknya bapak. Itu namanya apa? Buyut. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ab ab abil ab bapak, bapaknya kakek. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak bapaknya kakek. Apa namanya? Ya. Yeah. Kalau sudah buyut ya, bapaknya kakek itu kan buyut ya. Kalau bapaknya buyut, canggah. Na'warakallahu'alaikum. Ya. Ya ada istilahnya yang canggah. Na'warakallahu'alaikum. Ke atas terus na'warakallahu'alaikum. Kalau masih hidup, itulah termasuk ahli waris. Ya. Khalifah rahmah kemudian na'warakallahu'alaikum. Mungkin enggak? Ya, sampai 7 ya, turunan itu. Mungkin Allah maha berkehendak na'warakallahu'alaikum. Ya. Ya khalifah rahmah kemudian na'warakallahu'alaikum. Yang kelima. Yang kelima. Ini secara global dulu ya. Naam warakallahu fikum. Ya. Khairibin rahmah rahmah kemujuan warakallahu fikum. Al-ikhwah. Saudara-saudara. Yang keenam. Banul ikhwah. Ya, saudara itu naam. Ya, saudara kita naam. Naam. Khairibin rahmah kemujuan. Yang keenam. Banul ikhwah. Banul ikhwah itu anaknya saudara. Yang laki-laki. Kalau banatul apa? Ya, namarakallahu fikum anak perempuannya saudara enggak masuk. Enggak masuk ya. Jadi yang masuk itu adalah banul ikhwah. Istilahnya adalah banu, yaitu anak-anak, nama anak laki-laki. Kemudian al-a'mam. Paman-paman. Ya, yang kedelapan. Banul A'mam. Ya. Yeah. Banul A'mam. Yaitu anak. Anak laki-lakinya paman. Naam warakallahu fikum. Ya. Yeah. Ya khairibin rahmah rahmah kumuh. Yang kesembilan. Az-zawj. Suami. Yang kesepuluh. Mu'tiq. Mu'tiq. Saya. Mu'tiq itu. Ya. Yeah, seorang laki yang membebaskan budak. Ya, jadi ada namoroklah orang budak kemudian diambil sama dia dan dibebaskan, maka dia istilahnya adalah mu'tiq, orang yang membebaskan. Nanti dia namoroklah fikum mewarisi dari hartanya budak yang dibebaskan tadi. Kalau dia enggak punya ahli waris asoba nanti. Nah, khairibin rahmah, paham ya? Khairibin rahmah. Ada 10 ya. Ini secara global. Sekarang secara tafsil. Ya, secara tafsir, secara terperinci. Ya, kalau ini rahmah. Yang pertama, ya, al-ibn tadi ya, naam warakallahu fikum. Yang kedua, ibnul ibni wa inna zalim mahdi dzukur. Yang ketiga, al-ab bapak. Yang keempat, al-jad wa inna zalim mahdi dzukur. Yang kelima, naam, yang kelima, ya, naam warakallahu fikum, as rifaqo al-asiqo. Al-asiqo. Yang kelima itu saudara sekandung. Ya. Jadi ikhwat tadi itu mencakup ini. Saudara sekandung. Ya. Saudara sekandung itu saudara kita yang dengan kita bapaknya dan ibunya sama. Paham ya? Nah, paham ini? Nah, barakallahu fikum. Insya Allah mafhum istilah seperti itu. Yang kedua, nama barakallahu fikum. Yang keenam ya. Saudara sebapak. Ahun li'ab. Iya. Ahun li'ab itu dia dengan kita itu sama-sama bapaknya. Tapi ibunya beda. Paham ya? Yes, dia dan kita na'amarakallahu fikum sama-sama bapaknya. Bapaknya satu, ibunya beda. Paham ya? Itu saudara sebapak. Kemudian na'amarakallahu fikum saudara seibu. Na'amarakallahu fikum. Dia dan kita sama-sama ibunya. Bapaknya beda. Paham ya? Semuanya ikhwah namanya ya. Masuk dalam ikhwah tadi. Na'amarakallahu. Yang pada penyebutan pertama secara global disebut ikhwah saja. Berarti ikhwah itu na'amarakallahu fikum mencakup saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Ya, sudah dapat berapa nomor itu? 7 nomor. Na'amarakallahu. Ya. Yang ke-8. Ya. Ibnul Ahsyakik. Ibnul Ahsyakik. Anak saudara sekandung. Ya. Yang berikutnya Ibnul Ahli'ab. Anak laki-laki dari saudara sebapak. Namor. Adapun saudara seibu anaknya enggak masuk. Enggak masuk. Ya. Paham ya sampai sini ya. Itu masuk dalam wah Banul Ikhwah. Berarti Banul Ikhwah itu mencakup Ibnul Ah Syakik, Ibnul Ah Li'ab. Paham ya? Ya. Sudah dapat nomor berapa nomor ini? 9. Nomor ke-10. Nomor ke-10. Iya. Amun Syakik. Amun Syakik itu ya saudara bapak kita sekandung. Paham ya? Kita bapak kita punya saudara sekandung, bapaknya dan ibunya saudara bapak kita dengan bapak itu sama. Ya, bapaknya sama, ibunya sama. Amun syakik. Paham ya? Al-Qalibit Mbahmah Rahmukumullah. Yang ke-11, Amun li'ab. Ya. Yaitu paman, ya, sebapak. Yaitu dia dan bapak kita, itu saudara sebapak. Bapaknya sama. Gitu ya. Bapaknya dia dan bapaknya bapak kita, itu sama. Ya. Paham ya? Namanya Amun. Amun li'ab. Khairiwit entah marahmukum jalan barakallahu. Kemudian khairiwit entah marahmukum yang ke-12. Ibnul Am Syakik. Ibnul Am Syakik. Ya, anak paman sekandung anaknya. Khairiwit entah marahmukum jalan barakallahu. Kemudian Ibnul Am Li'ab. Ya, anak paman sebapak. Jelas ya? Lah, masuk dalam bab akmam ini na'amarakallahu fikum, itu masuk pula na'amarakallahu fikum ahul jad. Paham ya? Ahul jad itu termasuk akmam. Ya. Jadi saudaranya kakek kita yang laki-laki ya na'amarakallahu fikum, itu juga masuk dalam al-akmam. Berarti masuk pula na'amarakallahu fikum Banu Ahil Jad. Ya, anaknya, nam saudaranya kakek. Nam baik sekandung maupun sebapak. Nam warakallahu fikum. Masuk pula amur ke atas lagi nam warakallahu fikum. Ya. Ahu Abil Jad. Ya, saudaranya bapaknya kakek. Ya. Juga nam warakallahu fikum anak saudara bapaknya kakek. Ya, itu termasuk akmam. Baik sekandung maupun sebapak. Paham ya? Ya walibit entah marahmukumullah. Ini perlu kita ketahui na'amarakallahu fikum. Ya walibit entah marahmukumullah. Sebelum kita na'amarakallahu masuk lebih dalam. Karena apa? Kalau kita mengetahui ini, kita tahu, oh ya, itulah yang ahli waris, ahli waris kita. Gitu. Selain ini, na'am warakallahu, enggak masuk. Paham ya? Enggak masuk. Ya, khali bin rahmah warahmukum syu'an warakallahu. Baru kemudian zauj. Ya. Yang 14 na'am warakallahu fikum. Yang ke 15 na'am warakallahu. Mu'tiq itu yang berdasarkan budak. Ya khali bin rahmah warahmukum syu'an warakallahu fikum. Dan terkait dengan mu'tiq ini, yang mewarisi ya dia. Ya, yang mewarisi dia. Juga na'am warakallahu fikum, anak-anaknya dia dan kerabat dia yang menjadi asobahnya dia. Ya, na'am warakallahu. Misalnya dia mati ya, na'am warakallahu fikum. Ya, maka walaknya diwarisi sama ahli warisnya yang asobah. Paham ya? Ya, dia na'am warakallahu selama hidup, semasa hidup na'am membersihkan seorang dari perbudakan na'am warakallahu fikum, maka walaknya untuk dia. Kata Rasulullah SAW, al-wala'u liman a'takan gitu ya. Na'am warakallahu fikum. Ya kan? Wala ini na'am warakallahu diwariskan na'am warakallahu fikum. Ketika dia mati na'am warakallahu fikum. Ya. Si budak, bekas budak tadi mati, meninggalkan harta, enggak punya ahli waris asobah. Yang ada adalah na'am ibnu ibni ibni mu'tiq. Dia yang dapat hartanya. Paham ya? Karena wala itu diwariskan. Khali bin rahmah warahmukum. Sampai sini paham? Paham ya? Ya khali bin rahmah warahmukum. Selanjutnya. Al-warisatu minan nisa. Ahli waris dari kalangan wanita. Sab'atun alal ijmal wa ihda asyrat ala tafsil. Wa hadha ala qawlil imami Ahmad rahimahullah. Itu ada 7 setelah global, ada 11 secara tafsil menurut pendapatnya Imam Ahmad. Na'am warakallahu fikum. Karena Imam Ahmad na'am warakallahu fikum menghitung jejak itu ada 3. Na'am warakallahu. Nenek itu ada 3 yang mewarisi. Ya. Yeah. Umul umul ab, umul jad. Umul itu ibunya ibu, nenek ya. Na'am warakallahu fikum. Kemudian ibunya bapak. Na'am warakallahu fikum. Nenek juga kan? Ibunya kakek. Na'am warakallahu fikum. Ini 3 ini. Selain ini, ke atas misalnya, ibunya, bapaknya kakek, enggak masuk. Nam, ibunya, bapak, bapaknya kakek, enggak masuk. Yes, mas. Enggak masuk ya. Na'warakallahu fikum. Itu menurut Imam Ahmad. Beda dengan Al-Zahiriyah. Zahiriyah cuma 1 tok. Na'warakallahu fikum. Kalau Al-Qawli Zahiriyah, ada 8 cuma. Na'warakallahu fikum, 8. Kalau kol Imam Ahmad Imam Ahmad Malik na'amarakallahu fikum itu ada 2 tok. Yeah. Kalau Zahiriyah yang mewarisi dari nenek cuma 1 tok itu umul saja. Yeah. Kalau Imam Malik umul ab dan umul saja. Kalau Imam Ahmad na'amarakallahu fikum umul umul ab, umul jad. Yeah. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah selama ya yeah, ada awas selama perantaranya itu adalah ahli waris, maka dia adalah waris. Itu kaidahnya. Ya, yeah, sekarang ya. Umul ab. Ab ini kan perantaranya ya. Waris enggak? Waris ya. Berarti ini juga waris. Paham ya? Abil ab. Abil ab kakek ya. Waris enggak? Waris. Berarti umul ibunya juga waris. Ya. Yeah. Ab ab abil ab. Waris enggak? Waris ya? Berarti ibunya juga ahli waris. Kalau misalnya ada lagi nih. Ab. Ab. Ab. Abil ab. Abil ab. Waris gak? Waris. Ibunya juga waris. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i. Ikhwan ibn rahmah mukmujan barakallahu. Nah. Ikhwan ibn rahmah mukmujan. Yang biasa kita pelajari. Na'am warakallahu fikum. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Seperti dalam ra'id. Ya. Na'am warakallahu fikum. Kemudian yang disebutkan dalam Abdul Faid Al-Fahuti itu juga sesuai dengan madhabnya Imam Ahmad. Sekarang alamat dari Imam Ahmad rinciannya, perhatikan. Yang pertama, Al-Bintu, anak perempuan. Yang kedua, Bintul Ibn. Perhatikan ya, na'awar kelawim, buntutnya na'awar. Biar tidak keliru dengan yang pertama. Ya, yeah. Bintul Ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, terusannya wa in nazala abuha bimahdil dzukur. Wa in nazala abuha bimahdil dzukur. Meskipun amarakallahu fikum turun bapaknya dari jalur laki-laki. Berarti amarakallahu fikum masuk di sini ya. Bintul ibn. Ya. Yeah. Jadi yang jadi dari jalur laki-laki bapak-bapaknya. Bintu ibn ibn. Masuk di sini ya. Bintu ibn ibn ibn. Amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Masuk situ. Wa in nazala afwa. Yang turun itu siapanya? Bapaknya. Nawarakallahu fikum. Kalau bintu ibn ibn. Ada sih enggak? Ya, gitu ya, pintar nawar. Bintu ibn binti ibn. Laris enggak? Enggak laris. Nawarakallahu fikum. Ya, kenapa? Sudah terpisah. Nawarakallahu fikum. Jadi yang turun itu bapaknya dan tidak boleh ada pemisah. Begitu ya? Paham ya? Kalau dipisah sama perempuan, berarti buntut-buntutnya semua enggak diwaris. Paham ya? Paham ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian amarakallahu fikum. Yang ketiga, umun, ibu, ini secara global dulu ya. Yang keempat, jidat, nenek-nenek. Yang kelima, akhwat, ya, saudari-saudari. Yang ketujuh, yang keenam, enam, zaujat, banyak ya. Zaujah awil zaujat. Yeah. Karena istri kan bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Yeah. Nawar kalau bisa lima. Gimana? Sini gambar bisa lima nawar. Yeah. Itu hanya pada satu kasus saja nawar. Lima. Mewariskan hatinya pada lima istri. Pada satu kasus saja nawar kalau. Apa itu? Nanti ini tambah lama nanti nawar kalau. Kali ini entah macam apa. Yang ketujuh, mu'tiqah. Mu'tiqah. Mu'tiqah itu wanita yang membebaskan budak. Ikhwanifidin rahmurahmukum juan barakallahu. Ini secara global. Secara tafsil, alaqali imam Ahmad 11. Satu, al-bintu anak perempuan tadi ya. Yang kedua, bintul ibn wa inna zala abuha bimahdil dzukur. Yang ketiga, ummun. Yang keempat, enam, ummul ini masih kerangka jidat ya nawarakallahu. Yang keempat ummul Enam. Yang kelima ummul ab. Yang keenam ummul jad. Kalau diurai ya. Abil ab gitu ya. Ummul jad. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah itu saudara perempuan sekandung. Ukhtun li'ab, saudara perempuan sebapak. Ukhtun li'um, saudara perempuan seibu. Yang ke-10, zaujah. Zaujah. Istri yang ke-11 mu'tiqah. Itu secara tafsir. Ikhwanifidin rahmurahmukum. Jelas ya, ini semuanya na'amarakallahu fikum ahli waris. Baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Sekarang, sabda Rasul alaihi salatu wassalam ya, al-hikul fara'idah bi ahliha. Ya. Bi ahliha. Ya, lafad bi ahliha. Fara'id sudah tahu tadi ya. Fara'id itu apa tadi? 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 kan itu ya. Itu fara'id tadi ya. Nawarakallahu. Kata Rasul bi ahliha, sapa bae sing oleh. Kan ya. Nawarakallahu. Kayaknya waktunya enggak cukup ini lah banyak. Ya qari bin rahmurahmukum jazakumullahu barakallahu fikum. Wahum tis'atu asnafin. Mereka cuma ada 9 saja. Cuma 9 saja, enggak banyak-banyak. Nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Ada 9 saja. Nawarakallahu fikum. Khalifat Mbah Marhamukumah. Tis atau asnaf min ashabil fur. Namorokulafikum. 9 golongan dari ashabil fur. Yang pertama. Ya. Bintun aubanatun. Bintun aubanatun. Yang pertama. Enam. Lahan nisfu. Satu anak lahan berarti mufradnya satu ya. Lahan nisfu. Dia satu orang anak perempuan dapat separuh. Antum tulis na'amurakulafim. Berikut itu nanti insya Allah na'amurakulafim manfaat bagi antum. Lahan nisfu ingkanat swahidatan. Ya. Ma'a adamil mu'asib. Ya, antum boleh dulu nanti kita jelaskan mu'asib itu apa ya. Ulangi lagi. Ingkanat swahidatan ma'a adamil mu'asib wa huwa ahuha. Bahwa ahuha berarti bintun sama ibnun. Nah, gitu. Syaratnya enggak ada ibnun, dapat setengah itu enggak ada ibnun ya, na'ar kalau harus sendiri. Satu, ma'adamil ma'asib. Wes, paham ya? Walahunna. Walahunna berarti banat ya, na'ar kalau. Walahunna sulusani. Walahunna sulusani. Dan mereka bintun-bintun ya atau banat namikon mendapatkan 2/3 ingkun nasnataini faaksar jika mereka jumlahnya 2 atau lebih bisa 2, 3, 4 nih ya. Hatta 1000. Ya, jatahnya cuma 2/3 nawar kalau. Ya, halik an. Ya, alfibanat. Alfibintin misalnya nawar kalau. Meninggal Al-Baris sebanyak nawar kalafikum 1000 anak perempuan. Nawar kalau semuanya dapat 2/3 dibagi 1000. Paham ya? Ya kalau diwit rahmatukum. Ya. Ya kalau diwit rahmatukum. Ma'a adamil mu'asib. Disertai dengan tidak adanya mu'asib. Ya. Yeah. Mu'asib siapa tadi? Ya. Yeah. Ahuhunna. Ya. Yeah. Yaitu saudara-saudara mereka. Paham ya? Paham ini ya? Nah, warakulah. Gampang tahu. Nah, warakulah. Antum tulis dulu nanti. Sampai renungi. Nah, warakulah. Terus coba nanti. Nah, warakulah. Studi kasus. Ya, yeah. Nanti saya gampang tahu. Ya, yeah. Sementing kayak kaidahnya bisa. Apa sudah paham? Kalau diberi bahan orang mukmin, wes. Soalnya, yang kedua, ya, yeah. Yang kedua, bintul ibni, au banatul ibni, bintul ibni au banatul ibn, ya. Yeah. Lahan nisfu. Berarti satu ya. Nah, warakulahikum. Dia mendapatkan bagian separuh. Ingkanat swahidatan. Kalau sendiri. Nah. Ma'adamil mu'asib. Ya. Ma'adamil mu'asib. Ya. Qalifin rahmarahmukum syaitan warakulahikum. Nah. Dan mu'asibnya beda. Ya. Yeah. Mu'asibnya na'amaraqlawakum. Ahuha. Ahuha berarti na'amaraqlawakum. Sudah dia satu itu ya. Satu bapak. Satu ibu na'amaraqlawakum. Ahuha. Ya. Yeah. Atau satu bapak na'amaraqlawakum. Satu bapak. Baik. Misalnya bapaknya ya. Dia punya bapak na'amaraqlawakum. Bapaknya ini punya istri. Na'amaraqlawakum. Pernah nikah sama istri 10. Na'amaraqlawakum. Ya. Yeah. Masing-masing punya anak namor klawfikum laki-laki berarti itu mu'asibnya ya yeah. Atau saudara dia sekandung ya yeah. Namor klawf bapaknya dan ibunya sama itu mu'asibnya ya kalau lebih terah makmu yang kedua namor klawfikum ya yeah. Termasuk mu'asibnya ibnu ammiha Ibnu Amiha. Ibnu Amiha itu barakallahu fikum anak pamannya dia. Jadi anak saudaranya bapaknya dia. Yang laki-laki. Itu muasibnya. Kenapa? Yang diwarisi itu hartanya kakeknya dia kan? Hartanya kakeknya. Paham ya? Ya kalau ini bintah marah mukmujuan barakallahu fikum. Ya. Ikhwan ibn rahmah makmujan barakallahu fikum. Wa huwa akhuha aw ibnu ammiha. Ya, aw ibnu ammiha wa ibnul ibni wa ibnul ibni ini yang muasibnya tadi ya. Muasibnya banatul ya apa bintul ibn. Aw ibnul ibni anzal minha ini tajat, ya. Atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih turun daripada dia, kalau dia butuh, kalau nggak butuh nggak masuk, ya. Kalau dia butuh saja. Nah, ini pada kasus kalau dia nggak bersama dengan ibnu al-Anzal, dia akan terdegradasi dari warisan, maka yang ini nawara kelafu diangkat, ya. Jadi muasibnya dia sehingga dia tetap dapat warisan. Yeah. Dalam kasus akun mubarok. Nanti. Yeah. Jadi ada tiga ya. Muasibnya. Kalau yang bintun tadi muasibnya cuma satu ya. Yeah. Ahuha saja. Yeah. Tapi ini na'amarakallahu fikum. Ahuha. Yeah. Ibnu ammiha. Atau ibnu ibnil anzal minha. Ini saja tiga. Pokoknya itu dulu. Ditulis ya na'amarakallahu fikum. Walahunna sulusani in kunna snataini fa aksar ma'atamil mu'asib walahunna sulusani in kunna snataini fa aksar ma'atamil mu'asib. Naam. Wa adami far'il waris a'la minha. Istilahnya baru-baru ya. Nah, ini yang kelas 3 atau apa? Jin 3 mungkin dah terbiasa ya. Nah, warakallahu. Walahu walaha aulahunna. Walaha aulahunna. Berarti satu atau lebih banyak ya. As-sudus. Super 6. Ingkana ma'aha far'atun far'atul unsa ya a'la minha tarisu bin nisfi. Nah, dan dia atau mereka cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 ya, 1/6 jika bersamanya ada farq waris perempuan. Farq waris itu anaknya mayit ya, na'awarakallahu fikum. Farq waris itu anaknya mayit yang mewarisi, karena enggak semuanya anaknya mayit mewarisi. Na'awarakallahu fikum. Ya, cucunya maksudnya. Farq waris perempuan na'awarakallahu fikum, ya. Ya. Yang tingkatannya lebih tinggi daripada dia yang mewarisi 1/2. Paham ya? Nah, warakul. Seperti nah, warakul wafikum. Ya, seperti ya. Halik an bintin. Ya, ini kan farq waris ya. Wa binti ibnin. Ini kan cucu ya, cucu ya, nah, warakul. Maka bintun itu dapat separuh. Berarti ini farq waris yang lebih tinggi, perempuan dapat separuh. Berarti nama bintul ibn dapat 1/6. Paham ya? Itu. Nah, warakulah. Sekali bintul rahmah rahmah kemujian warakulah. Nah. Sampai sini paham ya? Walaha aulahunna at-ta'sib. At-ta'sib in kana ma'aha al-mu'assib. Wa mahjubatun aw mahjubat, dan mereka mahjub, mahjub terhalang ya. In kana ma'aha far'un dzakar a'la minha, far'un dzakar a'la minha aw unsa au unsa idza ta'addadat. Wis nawarakallahu. Ini sudah rincian sudah semuanya. Nawarakallahu. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu nawarakallahu fikum bisa mendapatkan 1/6. Jadi 1/2 ya. 2/3. 1/6. Kemudian asobah. Asobah bilawiri ya. Nawarakallahu karena ada muasibnya. Kalimat bahamakmu juga namorokolafikum dapat namorokolafikum dia terhalang. Yeah. Kalimat kalau asobah tadi kalau ada maksudnya entah saudaranya atau namorokolafikum anak pamannya tadi ya. Kalimat bahamakmu jangan namorokolafikum. Berikutnya mahjub dia terhalang. Nah terhalang itu dengan satu farok waris yang lebih tinggi. Misalnya namorokolafikum laki-laki. Ya. Yeah. Langsung mahjub Herman warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halik an bintil ibn ya. Kemudian ibn gitu ya. Berarti kan farq waris dakar yang lebih tinggi ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka bintul ibn keok langsung enggak dapat warisan. Mahjub namanya. Ya. Atau nah, warahmatullahi wabarakatuh bersamanya ada farq waris unsa yang lebih tinggi dari bajunya jumlahnya 2 atau lebih. Ya. Misalnya nah, warahmatullahi wabarakatuh halik an ya bintaini dua anak perempuan ya dan bintu ibn begitu ya misalnya ya. Maka bintani dapat 2/3 bintul ibn nggak dapat apa apa paham ya masuk paham ya yes. Ini yang kedua ya masih ada 7 lagi nawarakulawfiya saya ada 7 lagi ya kalau ditambah orangnya semua. Mudah-mudahan dengan ini namorokalafikum mudahkan kita namorokalafikum untuk memahami yeah, keseluruhan terkait masalah apa. Kalau enggak keseluruhannya sebagian besarnya terkait masalah namorokalafikum masalah-masalah warisan. Ya, yeah, paham ya? Ya, kan ibit mbah namorokalafikum jalan namorokalafikum. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesarnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Soal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oh, ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Afan, tolong ulang khilaf tentang jidah. Assalamualaikum. Atas pertanyaannya. Yang pertama, ya, yang pertama pendapatnya zahiriyah. Ya, dia mereka assalamualaikum mandang yang warisannya satu jidah saja. Yaitu umul um saja. Ya, yeah. Yang kedua pendapatnya Imam Malik. Ya, yeah. Yang mewarisi dari kalangan nenek itu adalah umul um dan umul ab saja. Ya, yeah. Yang ketiga pendapatnya Imam Ahmad. Ya, yeah. Yang mengatakan bahwa yang mewarisi dari jidat itu 3 saja. Umul um, umul ab, umul jad. Tawarakulawik. Kemudian yang keempat pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya, yeah. Tawarakulawikum. Bahwasanya jidah yang warisi itu ya selama jidah tersebut diperantarai dengan ahli waris maka dia adalah ahli waris. Sama ya? Jadi mencakup ya umul um jelas kalau saya nawarakulafikum karena apa? Meskipun naik sampai seberapapun ahli waris. Umul um. Terus nama itu ahli baris. Nama orang kelas. Demikian pula dari nama orang kelas yang dari bapak ya. Umul ab. Ya, bapaknya kan ahli baris. Berarti ibunya juga ahli baris. Nah, umul jad. Kakek kan ahli baris. Berarti ibunya ahli baris. Ya. Abil jad. Nama orang kelas yang abil jad. Nama ahli baris. Berarti ibunya ahli baris. Abil jad. Nama orang kelas yang abil jad. Nama orang kelas ahli baris. Berarti ibunya ahli baris. Begitu ya. Berarti siapa nih? Pendapatnya na'am warakallahu fikum al-imam Abu Hanifah wal-imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Naqtibatul qatar. Subhanakallah. Alhamdika. Astagfirullah ilaha ilanta. Astagfirullah. Atuflik. Tafattul. Hafzakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.